Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, kemudian Usman TV, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas hadis ke-42 dari kitab Riyadu As-Salihin. Masih berbicara tentang sabar. Tentang apa? Sabar. Katanya karena sabar memang butuh banyak latihan, maka hadisnya pun cukup banyak. Karena kesabaran ini adalah salah satu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa kesabaran itu fi au yuhtaju ilaihi, dibutuhkan di awal perjalanan, di tengah perjalanan, dan di akhir perjalanan. Ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari hidayah kita harus sabar. Ketika menempuh hidayah kita pun harus bersabar. Di akhir kehidupan kita, kita pun harus bersabar. Maka sabar ini dibutuhkan di seluruh perjalanan atau masa perjalanan kehidupan seorang manusia. Di sini banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi kaitannya dengan sabar. Hadis ke-42 berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, lamma kana yaumu Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah atau fil qasmah. Tatkala kejadian perang Hunain, yakni setelah terjadinya peperangan Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah atau fil qasmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutamakan beberapa orang dalam pembagian ghanimah. Ini sebagian orang dikasih banyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian sedikit, bahkan ada yang tidak diberi. Fa'atal aqra ibn Habis mi'atan minal ibil. Pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi Al-Aqra bin Habis, nama seorang sahabat, 100 ekor unta. 100 unta. Kalau sekarang taruhlah unta harganya sama dengan sapi, ping no satus. Ya, kali kan 100. Berarti berapa itu? 2M. 2M lebih. Ya. Ada yang 24, 25, dan yang lain-lain. Misal itu harganya sama, ya. Dan ada unta macam-macam, ada yang harganya mahal. Nah, Al-Aqra bin Habis diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta. Wa a'ta uyainah tabna husnin. Misla dalik. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi seorang sahabat yang bernama Uyainah bin Hisnin juga 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberi orang-orang lain min asrafil Arab, dari kalangan pembesar-pembesar bangsa Arab, dan melebihkan dari yang lainnya pada hari itu, hari Hunain. Perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Persis setelah penaklukan kota Makkah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sekitar 10.000 pasukannya. Di situ ada orang baru masuk Islam, penduduk Mekah yang baru masuk Islam pun mengikuti pertempuran tersebut, sehingga jumlah mereka kaum muslimin sangat banyak. Di awal pertempuran kaum muslimin terdesak hebat, sehingga tinggallah di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat utamanya. Tapi dengan kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, akhirnya sahabat-sahabat yang tadinya berpencaran karena diserang dengan tiba-tiba kembali berkumpul dan menggempur balas pasukan Arab, ya, yang saat itu menyerang dari celah-celah bukit. Akhirnya mereka mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya, kaum muslimin. Nah ini, 100 ekor unta, para pembesar Arab diberi ghanimah yang sangat sangat banyak. Faqala rajulun, maka berkata seseorang ini dari kalangan yang hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, orang yang tinggal bersama para sahabat. Faqala rajulun, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibilang apa? Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil. Dirasani. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam digibai, dirasani, ya. Dikatakan bahwasanya beliau tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan beliau Nabi ini dalam pembagian ini tidak mengharapkan wajah Allah. Orang bayangkan coba. Jadi lembagi ora ikhlas. Wis ora adil, tur ora ikhlas. Sinten niku yang dikatakan seperti itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek njenengan, kita yang dikatakan seperti itu, rasanya gimana kita ini? Bapak kira adil, bapak kira ikhlas. Yang bilang siapa? Istri kita. Yang bilang siapa? Anak kita. Yang bilang anak buah kita. Rasanya gimana? Oh, tak pecat sisan. Nek karyawan, nek bojo, naudzubillah min dzalik. Ya, jene iso diganti mangke. Gantos napa? Nah, bahaya. Karena rasa sakit hati. Ya. Nah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam kedudukannya jauh lebih tinggi hanya sekedar kepala keluarga atau dia kepala sebuah perusahaan. Ini Nabi, utusan Allah yang berbicara berdasarkan wahyu dan senantiasa tindakannya ikhlas kepada Allah. Itu pasti. Dan kita yakin pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam pembagiannya adil. Yakin sama badan? Yakin banget. Yakin sekali. dan yakin sekali bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membagi ini diberi 100, yang ini 100 ekor unta, yang ini dilebihkan dari yang lain sementara yang lain hanya sekedarnya saja. Yakin itu adalah karena mengharapkan wajah Allah. Kita yakin. Sampai diomong seperti ini. Itu perkataan kufur. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, hada qawlu kufrin. Itu perkataan kufur itu. Bahaya. Berarti mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas-jelas enggak mungkin berlaku tidak adil. Tidak mungkin berlaku riya, enggak mungkin. Ya. Kemudian kata perawi, fakultu, maka aku berkata, yakni Abdullah ibn Mas'ud mendengar perkataan seperti itu, wallahi la ukhbiranna Rasulullah, demi Allah aku akan kabarkan perkataan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan. Fa'ataitu, maka aku pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Fa'akhbartuhu bima qala, aku beritahukan kepada beliau apa yang telah dikatakan oleh orang tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf, maka wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tampak berubah seperti emas pucat karena marah. Atau mungkin emas itu ada yang warnanya merah, ya berarti memerah karena marah. Jadi sahabat itu tahu kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dan kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam gembira. Dari mananya? Perubahan raut muka. Nek awake dhewek, nek nesu, ketok saka pundine? Suarane. Menjadi apa? Meninggi. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam marahnya kelihatan di wajahnya. Tapi perkataannya tetap terjaga. Nah, kalau kita senang juga demikian, teriak. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau senang pun kelihatan dari apa? Wajahnya. Kita naik senang itu kadang apa? Kebablasan. Bengoki sing ra ngerti nek dibengoki. Contohnya, nah, cool. Bengoki sing ra ngerti nek dibengoki, tendang-tendang ora ngerti kok. Cuma di layar apa? Televisi. Tuh masyaallah, spesinan, ketunan, jenggotan, kudungan, nggih. Nonton bal-balan. Masya Allah. Kira-kira niku amal soleh napa mboten niku? Baik. Jadi begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kelihatan apanya? Perubahan wajahnya. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa lagi yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Ini kalau saya dikatakan tidak adil, siapa lagi di muka bumi ini yang akan berbuat adil? Orang yang terbaik saja berlaku zalim. Tentunya yang di bawahnya memungkinkan sekali untuk berlaku zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat adalah karena wahyu dari Allah. Maka mencela perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencela perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencela perintah Allah berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini tegas sekali, kalau aku tidak adil, Allah Subhanahu wa taala tidak adil, Rasulnya tidak adil, terus siapa lagi yang akan berbuat adil? Tsumma qala, Kemudian beliau berkata, Yarhamullahu Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati Musa. Lihat, beliau mengingat-ingat kejadian para nabi terdahulu. Untuk meredam apa? Meredam kemarahan beliau. Untuk menambah kesabaran beliau. Marahnya cuma bilang, Faman ya'dil. Idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Itu marahnya cuma bilang begitu. Kalau bukan Allah dan Rasulnya yang berbuat adil, terus siapa lagi? Wis, titik. Enggak, kita katakan. Coba itu kalau jadi saya. Coba baginya gimana? Coba sini. Enggak mau nantang-nantang kayak gitu. Rasulullah SAW cuma mengatakan, kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil, terus njuk sapa maning. Siapa lagi yang akan berbuat adil? Kemudian beliau mengatakan, mengambil ibrah kesabaran, mengambil pelajaran kesabaran dari Nabi Musa. Yarhamullahu Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Dia sudah disakiti, sakiti. Lebih dari seperti ini. Lebih dari sekedar yang saya rasakan. Fasobaro. Tapi ternyata dia tetap bersabar. Qultu, maka Abdullah ibn Mas'ud berkata, La jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Ya. Sungguh aku tidak mau lagi mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallama sebuah perkataan. Karena melihat kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallama. Nah, hadis ini hadis yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, yang pembagiannya paling adil, sikapnya paling ikhlas, saat itu dijatuhkan betul. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Dan dia mengingat bagaimana kesabaran Nabi Musa. Yang seperti ini di kalangan Nabi saja terjadi. Dirasani, digibai, dijelek-jelekan. Maka yang di bawah para Nabi, itu para ulama, tentunya di antara ulama adalah para sahabat dan juga para ulama setelahnya, kalau hanya sekedar dirasani, digibai, dijelek-jelekan, dijelontroke, dielek-elek, diece, itu hal yang biasa. Nabi saja seperti itu diperlakukannya. Apalagi yang berada di bawah Nabi yang jelas tidak maksum. Yang jelas kesalahannya jauh lebih besar. Atau prosentase untuk melakukan kesalahannya besar. Sementara Nabi Muhammad SAW maksum. Ini yang berkata tadi, yang menjelek-jelekan, yang menggibai, itu di kalangan orang yang hidup di tengah-tengah sahabat. Tentu di kalangan kita jauh lebih memungkinkan. Kita ini ringan mulutnya. Ada orang salah sedikit sudah menjadi apa? Rasam. Dirasani. Sehingga dengan digibai tadi seakan-akan sudah menghapus seluruh kebaikan yang telah dilakukan orang tersebut. Ya, seakan-akan orang ini melakukan satu kesalahan, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, entah itu tetangga kita. Baik orangnya, Masya Allah. Tapi begitu melakukan satu kesalahan, sudah digibai, dirasani, dijelek-jelekan, dijatuhkan. Seakan-akan gak punya kebaikan sama sekali. Itu di masa sekarang adalah sesuatu yang banyak terjadi. Tidak bisa kita katakan sesuatu yang wajar. Sesuatu yang banyak terjadi. Pelajaran yang kedua, ini pelajaran yang pertama tadi itu. Bahwasanya kejadian menggibai para nabi itu saja ada. Apalagi di zaman kita, ya mungkin atau di zaman sebelum kita, para ulama dijelek-jelekan. Sehingga dengan ulama dijelekan, apa yang mereka bawa pun tidak laku. Sehingga umat pun jauh dari apa? Dari ilmu. Ini yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Faedah yang kedua adalah, ternyata Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun disakiti sebagaimana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Jadi kata-kata tadi itu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita bayangkan, kita ini sudah dipercaya untuk menangani sebuah pekerjaan, betul-betul itu adalah keahlian kita. Orang lain itu enggak bisa. Itu keahlian kita, kita yang dipercaya, orang lain tidak bisa. Ketika kita melaksanakannya, orang lain yang tidak bisa, ngunek-ngunek ke kita. Menghina pekerjaan kita. Mengatakan kita demikian dan demikian. Rasanya sakit atau tidak? Sakit. Maka Rasulullah SAW pun demikian. Dia Nabi, utusan Allah. Orang yang paling adil, orang yang paling ikhlas. Dikatakan tidak adil dan tidak ikhlas. Kata beliau, saya teringat Musa, mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Faqad udhiya akthar bi akthar min hadza fa sabara. Beliau disakiti lebih dari itu. Kaumnya itu suka nyakiti Nabi Musa. Insyaallah. Kaumnya, siapa kaumnya Nabi Musa? Bani Israel. Bani Israel itu suka nyakiti Nabi Musa. Demikian juga lawan dari Bani Israel. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi oleh kaumnya juga disakiti. Oleh Fir'aun dan bala tentaranya juga disakiti. Masya Allah. Wis diwangi. Malah apa? Masih jelek-jelekan. Coba nanti kalau sempat dibuka di surat Al-A'raf ya, ayat 129. Surat apa? Al-A'raf ayat 129. Kemudian nanti dibuka surat Al-A'raf ayat 131. 129 dan berapa? 131. Atau antara sebelum itu, kemudian antara 129 dan 131, dan setelahnya itu adalah kisahnya Nabi Musa dan kaumnya dan Fir'aun. Saya sampaikan di sini sedikit. Surat Al-A'raf ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan, menceritakan perkataan umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Qalu, mereka Bani Israel berkata, udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Bani Israel berkata kepada Musa, udhina min qabli an ta'tiyana, kami ini sudah sering disakiti sebelum engkau datang wahai Musa. Jadi dulu menderita. Menderitanya apa? Anake dibelei. Anak yang laki-laki semuanya apa? Dibunuhi. Yang dibiarkan hidup? Yang perempuan. Sedih mboten kinten-kinten niku? Sangat sedih. Di depan mata. Anaknya wal'iyadu billah dibunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup. Jadi mereka mengatakan, ya Musa, udhina min qabli an ta'tiyana. Sejak kamu belum datang, kami sudah sering disiksa. Wa min ba'di ma ji'tana. Kamu datang padha wae. Insyaallah. Kami juga sering diuji ketika kamu sudah datang. Jadi sebelum kamu datang kita sudah disakiti, kamu datang kok yo masih padha wae. Mereka mengapa mengatakan seperti ini? Sebagian ulama mengatakan udhina min qabli an ta'tiyana, kami disakiti sebelum engkau datang wahai Musa, yaitu anak laki-laki kami dibunuhi. Wa mim ba'di ma ji'tana, setelah engkau datang, engkau menang melawan para tukang sihir, kembali anak laki-laki kami dibunuhi gara-gara kamu. Jadi Nabi Musa datang itu malah bukan dihargai, tapi malah apa? Masya Allah, sakit atau enggak itu? Pak guru, ya kan, Masya Allah. Suruh megang muridnya, kasih murid 5. Dari enggak bisa baca Quran, sampai bisa gerudal, gradul. Orang tuanya bilang, alah pak guru, diajar karo diajar podo, podo wae. Panjenengan bahasa Indonesianya apa toh? Anda apa? Ajar. Anda didik, ya kan? Anak saya ini Anda didik ataupun tidak Anda didik, sama saja. Hasilnya nihil. Rasane jenengan dadi guru kepripun? Mak selekit. Ngono kaya dadak dititip kene ngaku didi endewe. Subhanallah. Jadi ini enggak ada penghargaan. Dulu kamu belum datang wahai Musa, anak-anak laki kami dibunuhi. Sekarang kamu datang, kamu melawan tukang sihirnya Fir'aun, kamu menang, tapi gara-gara itu malah anak-anak laki-laki kami kembali dibunuhi lagi. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan ini dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa ketika mereka terjebak Laut Merah. Di belakangnya pasukan siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun sendiri coba yang mimpin. Bisa dibayangkan. Biasanya ketika membunuh anak-anak, yang mimpin siapa? Fir'aun di rumah, orang lain. Ini Fir'aun turun tangan. Turun tangan, turun kaki. Naik kuda. Ya kan? Fir'aun sendiri coba. Dan bala tentaranya yang luar biasa. Dikejar. Bani Israel gak punya senjata. Mereka gak punya peralatan untuk melarikan diri. Otomatis. Larinya lebih kencang siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah lari, kesel-kesel, ngarepe segoro. Masya Allah. Maka pun mereka mengatakan demikian. Loh Musa, udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Duh, kita ini sudah disakiti sebelum kamu datang. Sekarang kamu datang, gara-gara kamu kita dikejar. Sekarang yang akan dibunuh kita, bukan anak-anak kita lagi. Ya, jadi ini gak menghargai Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tetap sabar. Beliau tetap menunjukkan kepada umatnya, bersabarlah kalian, mintalah pertolongan kepada kalian. Barangkali nanti Allah akan menjadikan kalian penguasa di muka bumi ini. Lalu lihat, tarbiyah imannya sama dengan siapa? Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa kemarin? Menggali parit. Orang dalam kesulitan, jangan kita apa? Hanyut dalam kesulitan dia. Tapi kita bangkitkan dia dengan optimisme. Ini juga. Kaumnya Nabi Musa ini, depannya laut, belakangnya Fir'aun. Tapi apa kata Musa alaihissalatu wassalam? Sudahlah, minta tolong kepada Allah. Allah akan menunjukkan kalian dan akan menjadikan kalian penguasa di muka bumi ini. Loh, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ini gangguan dari kaumnya. Kata-kata yang nyekit sekali. Adapun dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam surat Al-A'raf ayat 131. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di situ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Apabila datang kebaikan, panen berhasil, buah-buahannya banyak, buminya menjadi subur. Ya. قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Maka Fir'aun dan kaumnya mengatakan, oh ini semua adalah hasil dari keahlian kami. Mereka pintar bercocok tanam. Ya. Karena hidupnya di pinggiran Sungai Nil. Ya, di pinggiran Sungai Nil. Nah, jadi mereka mengatakan kalau berhasil, wah ini semuanya adalah karena keahlian kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi kalau mereka tertimpa keburukan, panen gagal, tanah menjadi gersang, paceklik bertahun-tahun. Dan itu dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kaumnya. Paceklik bertahun-tahun. Apa mereka katakan? Ya toyyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka mengatakan semua kesialan ini gara-gara Musa dan para pengikutnya. Jadi kata ahlu tafsir, mereka mengatakan, jadi orang-orang tadi, kaumnya Nabi Musa mengatakan, ma ra'ayna syarran wala asabana hatta ra'ayna Musa. Kami enggak pernah ditimpa keburukan kecuali setelah kedatangan siapa? Musa. Masya Allah. Ini namanya tatoyur. Menganggap kesialan karena sebab satu perkara. Kalau orang Jawa itu biasa bertatoyur dengan hewan atau dengan kejadian-kejadian yang lain. Tatoyur itu dilarang dalam agama Islam. Dengan apapun, tidak boleh tatoyur. Tatoyur itu adalah anggapan akan terjadinya kesialan karena suara hewan tertentu, lewatnya hewan tertentu, bahkan tatoyur ini di zamannya Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan hewan, tapi dengan nabi dan orang soleh. Menganggap bahwasanya nabi itu sebab kesialan. Kalau di Jawa, ya, ada kupu-kupu masuk rumah, itu juga termasuk tatoyur. Kalau yang sebab sial, ya berarti kejatuhan apa? Cicak. Walhamdulillah berapa kali orang kejatuhan cicak tidak sial. Bahkan saya pernah dengar langsung seorang kejatuhan tekek. Buka pintu, jebrak, blok, Masya Allah. Setiap hari cuma dengar suaranya saja. Ini qadarullah pas buka pintu. Mungkin tokeknya lagi apa? Mau bertamu. Srek, blok. Kalau saya bayangkan itu kejatuhan tekek itu ya Masya Allah. Walhamdulillah Allah menjaga beliau. Gak ada yang namanya kesialan. Gak ada keyakinan apa-apa. Nek dicokot lah. Ini ya kan. Nah, jadi begitu. Kejatuhan. Atau mungkin karena kejadian-kejadian tertentu. Nek nganggo klambi kualik berarti. Apa? Jari ini loh niki. Napa pak? Malah gak tahu. Ada yang tahu? Apa kata orang dulu? Mau dapat? Sial. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau pakai baju kebalik itu, ada yang mengatakan mau dapat uang. Dapat untung. Ada yang mengatakan kalau pakai baju kebalik, ibunya mau meninggal. Kita yang rojihkan yang mana ini? Semuanya tidak ada yang rojih. Karena itu tatayur. Tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini di zamannya Nabi Musa, tatayur itu dengan Nabi Musa. Begitu lihat Nabi Musa mengaku, ah ini kesialan ini. Kami belum pernah melihat, belum pernah mengalami paceklik kayak gini sebelum kedatangan Nabi Musa. Ini semua gara-gara Nabi Musa dan pengikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Digitukan kira-kira sakit enggak? Sakit. Jenengan guru ngaji. Misal. Ngerti-ngerti kampungnya kebakaran. Kemudian orang-orang mengatakan apa? Ini gara-gara guru ngaji itu. Kebakaran. Ya. Suasana jadi panas. Akhirnya saking panas semua tungku meledak, gitu kan? Allahu Akbar. Dan seterusnya. Ini tidak boleh di dalam Islam bertatayur semacam ini. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tatayur atau ditatoyuri, itu dilarang. Ya. Mentatoyuri orang atau ditatoyuri. Mentatoyuri itu orang datang kepada dia, kemudian cerita, maka dia pun cerita tentang kejadian-kejadian. Tadi malam saya dengar suara burung gagak. Kemudian apa? Orang tadi berfatwa. Oh, hati-hati itu. Nah, ini mentatoyuri orang. Atau tutuyirolahu, ditatoyuri. Yaitu yang datang tadi tanya. Apa arti dari cicak jatuh ke tubuh saya, tekek jatuh ke tubuh saya. Nah, ini tidak boleh, dua-duanya. Entah mentatoyuri atau ditatoyuri. Demikian, ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis 42 tentang kesabaran Nabi Musa alaihi assalatu wassalam dan juga kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya disakiti dengan kata-kata, bahkan disakiti secara apa? Fisik, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Musa alaihi assalatu wasallam. Dan yang ketiga, faedah yang ketiga dan terakhir, yarhamukallah, tidak boleh mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mencela seorang nabi pun. Tidak boleh. Tidak boleh kita ini merasa lebih hebat dari seorang nabi pun. Tidak boleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala bi annahu afdal min Yunus bin Matta, falam annahu kadzdzab. Kalau ada orang ngaku, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ngaku bahwa dia lebih afdol daripada Yunus bin Matta, maka dia adalah pendusta. Siapakah Yunus bin Matta? Nabi Yunus. Apa yang menimpa Nabi Yunus? Ditelan ikan paus. Kenapa dia sampai ditelan ikan paus? Karena jatuh ke dalam atau menjatuhkan diri ke dalam laut, ya, setelah dia terkena undian. Kenapa dia sampai mengarungi lautan? Karena lari meninggalkan kaumnya. Kurang bersabar terhadap kaumnya. Cobaannya besar sekali. Tapi kemudian Nabi Yunus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubatnya diampuni oleh Tobatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang mengatakan saya lebih sabar dari Nabi Yunus, kadzdzab. Dusta. Saya dipukuli, diem aja, dicela, diem aja, gini, diem aja. Sementara Nabi Yunus demikian dan demikian, pembohong dia. Kalau ada orang mengatakan dia lebih baik dari Nabi, seorang Nabi pun, siapapun dia, karena jumlah Nabi itu adalah 124 ribu Nabi. Kalau ada seorang merasa lebih afdol dari satu Nabi saja, kadzdzab, dusta. Karena Nabi adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Oleh sebab itu, janganlah kita mencela Nabi, siapapun dia. Jaga perkataan kita dengan Nabi siapa saja. Kata-kata yang bisa dikonotasikan negatif, dimaknai negatif, jangan kita pakai. Kita pakai kata-kata yang mengandung makna yang positif saja. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.